dengan tepuk tangannya. Dulu aku melihat cukupku tak tersenyum. Kini aku melihat leganku tersenyum. Dan masih ku melihat sepasang kelembutan selembut mata itu. Hey, hey, hey, hey. Kini aku melihat sinar matamu itu. Lega aku tersenyum, ku percaya. Dan masih ku melihat sepasang kehangatan sehangat mata itu.